Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaghfar hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ikhwan wa hadirin azan Allah wa yakum. Kembali kita akan membaca kitab yang ditulis oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Pada pertemuan sebelumnya al-imam rahimahullah menyebutkan waktu-waktu mustajabah, di antaranya tiga sepertiga malam yang terakhir ketika azan dikumandangkan, antara azan dan iqamah akhir di sholat-sholat maktubah, dan beberapa waktu-waktu mustajabah lainnya. Juga beliau menyebutkan doa, contoh-contoh doa yang maktsur yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh-contoh bagaimana tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah yang agung, yang mulia. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu bagi Allah, tidak ada yang setara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh Rasul bahwasanya ini semua adalah ismul a'zam, nama dari nama-nama Allah yang paling agung. Nah, berikutnya qala rahimahullah wa fi musnadil Imam Ahmad, dan terdapat di dalam musnad Imam Ahmad wa sahihil Hakim, terdapat pula dalam kitab sahih dari Imam Al-Hakim, min hadithi Abi Hurairah wa Anas bin Malik, dari hadith Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, wa Rabi'ah bin Amir, dan juga Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, alirdu bi ya dzal jalali wal ikram, perbanyaklah oleh kalian di dalam berdoa dengan menyebut, yakni dalam doa-doa kita untuk memperbanyak dengan menyebut kalimat atau ta'assul dari nama, dari nama Allah ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Yakni ta'allaku biha, hendaknya kalian dalam berdoa ini tergantung, ya. Ketika mohon kepada Allah, gantungkan doamu dengan memanggil nama-nama tadi, ya dzal jalali wal ikram. Wa alzimuha, dan hendaknya kalian melazimkan, yakni menetapi dengan menyebutkan nama dari nama-nama Allah tadi. Wa dawamu 'alaiha, dan dawamkan, yakni langgengkan, terus meneruslah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama nama yang disebutkan Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram. Ini masih terkait dengan ismul a'zam, ya, nama dari nama Allah yang paling agung. Dan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Memang Allah perintahkan, ya. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah yang mencapai puncak kebaikan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, memintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini. Dan ini yang maksud, yakni ada bimbingan dari Rasulullah SAW langsung yang kita gunakan, yang kita pakai ketika memanjatkan doa-doa kita, meminta, menyampaikan hajah-hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dari nama-nama Allah. Qala rahimallahu wa fi jami' at-Tirmidzi, begitu pula di dalam Jami' at-Tirmidzi. Dan penyebutan sebelumnya, ya, ya dzal jalali wal ikram, ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya pula ada di dalam surah Ar-Rahman, tabaraka asmu rabbika dzil jalali wal ikram, kullu man 'alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'n. Al-jalal wal ikram. Wa fi jami' at-Tirmidzi, begitu pula dalam Jami' at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, min hadits Abi Hurairah, masih dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahul amr rafa'a ra'sah. Adalah Rasulullah sallam ketika beliau ditimpa urusan yang genting, ya, maka beliau mengangkat kepala beliau ila sama', menengadahkan ke langit. Wa idza istahata fi du'a, dan beliau bersungguh-sungguh karena pentingnya urusan tersebut di dalam doanya. Qal, beliau bersabda, ya hayyu ya qayyum, dengan menyebut ya hayyu ya qayyum, walaupun dalam hadis ini disebutkan oleh yang menta'alib dhaif, ya, bahkan ada yang menyebutkan maudhu', tapi ada banyak syawahid yang menguatkan dari hadis ini, yakni terkait tawassul dengan nama Allah ya hayyu ya qayyum. Wa fihi aidan min hadis Anas bin Malik terkait dengan mengangkat kepala, yakni Rasulullah SAW, ini juga Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an ketika beliau memohon supaya kiblat Allah rubah untuk menghadap ke Makkah, yang sebelumnya mana? Ke Palestina, Masjidil Aqsa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau membolak-balikkan, ini menengadahkan ke langit, mengharapkan kepada Allah supaya arah kiblat dirubah ke arah Makkah, dan Allah kabulkan. Wa fihi aidan min hadis Anas bin Malik qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazathu amr, jika tertimpa satu musibah, perkara yang genting, Qala, dia bersabda, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha menegakkan alam semesta, terus menerus mengurusi makhluknya. Ini ya qayyum. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghiitsu, aku memohon pertolonganmu. Makna al-hayyu yani man lahul hayah, yang sempurna, zat yang maha sempurna hidupnya, maha sempurna, yang konsekuensi dari sifat ini al-hayy yani, maka Allah maha as-sam' wal basar wal 'ilm wal qudrah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Al-Qudrah ini kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup. Al-Qayyum alladhi binafsihi, wa qawmu bighairih, alladhi qawmu binafsihi, yakni yang menegakkan dirinya dan seluruh makhluk. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Konsekuensi dari sifat ini yakni, maka Allah memiliki sifat kalam, yakni Allah berbicara, Allah memberikan rizki, Allah menurunkan hujan, dan yang lain dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'fi rahimahullah. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Hakim, disebutkan pula dalam sahih al-Hakim min hadith Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ismullahil a'zam fi thalathi suwar min al-Qur'an, nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat di dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Toha. Dalam surat Al-Baqarah yakni yang Allah sebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam surat yang disebut dengan surat ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga terdapat dalam surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu pula dalam surat Toha, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyim wa qad khafa man hamla dhulma, man hamla dhulma. Qala al-Qasim, berkata al-Qasim, fal tamastuha fa idza hiya al-hayyu al-qayyum, maka aku pun cari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, yakni dalam surat Al-Imran, Al-Baqarah, Toha, maka yang dimaksudkan adalah al-hayyu al-qayyum, apa nama-nama Allah yang a'zam, yang paling agung tersebut. Maka beliau pun mencarinya, dan dia dapati ternyata yang dimaksud adalah al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha terus menerus mengurusi makhluknya. Wa fi jami' Tirmidzi wa sahih al-Hakim, juga terdapat dalam Sunan Tirmidzi juga sahih al-Hakim, min hadith Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'watu dhinnun, doanya dhinnun, dhinnun yani Nabiullah Yunus alaihissalam, disebut dhinnun di yani sahib, an-nun yani al-qut, ikan, temannya ikan, karena beliau ma'ruf yang ditelan ikan di lautan, disebut dengan dhinnun. Idza'a wa fi batnil khut, ketika beliau berdoa kepada Allah dalam keadaan beliau berada di dalam perut ikan. Al-Khut kalau di kamus diartikan ikan paus, ikan yang besar, yang jelas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang disebutkan atau yang dipanjatkan oleh Yunus alaihissalam. Tidak ada ilah yang hak melainkan engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka terdapat dalam hati apa? Doa ini. Yang pertama tauhidullah. Mentauhidkan Allah SWT. La ilaha illa anta. Tercakup pula di sini tasbih, ya. Subhana. Juga i'tirad, pengakuan akan kelemahan dan dosa-dosa pada dirinya. Maka ketiganya ini merupakan sebab dan adab di antara adab dan sebab terkabulnya doa seorang hamba. Ya. Lengkap dia. Ketiganya ada di dalam doa yang Yunus alaihissalam panjatkan kepada Allah SWT. Sehingga innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qad illa stajaballahu lahu. Sungguh tidaklah seorang muslim pun yang berdoa melainkan akan Allah kabulkan, Allah ijabai, ya, dengan membaca doa sebagaimana Yunus alaihissalam baca, meminta kepada Allah SWT, meminta pertolongannya. Jadi tidaklah seorang muslim ketika tertimpa satu musibah, kesedihan, kegundahan, malapetaka dari semua kurabat, ya, kesusahan-kesusahan yang dihadapi, berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Qala rahimallah, qala Tirmidzi haditsun sahih, hadis ini sahih. Wa fi Mustadrak al-Hakim disebutkan pula dalam kitab Al-Hakim, yakni dalam mustadraknya, min hadits Sa'ad, dari hadits Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhim, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu doa, ya, yang jika satu bencana, ya, menimpa seorang, satu perkara yang menyedihkan, malapetaka, fada'abi, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut, yufarrijullahu anhu, maka Allah akan berikan makharij, solusi, jalan keluar, Allah akan hilangkan musibah tersebut, yakni doa'u dhinnun, yakni doanya yang dipanjatkan dhunnun, yakni Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Khairillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam doa yang dipanjatkan Yunus alaihissalam, ya, selain tauhidullah, i'tirad, pengakuan terkait dengan dosa-dosa, kesalahannya, juga subhanat, yaitu tasbih, disebutkan para ulama, athar atau pengaruh dari tasbih seseorang ketika tertimpa padanya satu musibah, bencana, adanya gangguan, maka memiliki pengaruh yang luar biasa, ya. Terbukti sebagaimana ketika Rasulullah SAW, yakni gangguan yang beliau alami dari orang kafir maupun musyrikin, maka Allah bimbingkan kepada beliau SAW sebagaimana disebutkan dalam ayat, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami tahu bahwasanya engkau merasa sempit dadamu dan apa yang mereka ucapkan dari orang-orang musyrik Quraisy, dari orang kafir. Fasabbih bihamdi rabbik, Maka ini yang Allah perintahkan. Maka bertasbihlah, pujilah Allah, muji Rabbmu, wa kum minas sajidin, jadilah termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah SWT. Nah, makna tasbih yakni mensucikan Allah SWT dari segala bentuk kekurangan, mensucikan Allah dari kejelekan-kejelekan, kezaliman-kezaliman, dari segala bentuk penyerupaan makhluknya kepada Allah SWT, mensucikan Allah dari baik tahrif, takyif, ta'til, tasbih, tamtsil, semuanya. Ini tasbih. Asar kepada doa untuk dikabulkan oleh Allah, ini sah, dan Allah sendiri yang membimbing nabinya ketika kondisi yang sempit, susah untuk bertasbih kepadanya. Nah, dan tentunya hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang menjadi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa fi sahihihi, dan di dalam sahihnya pula aidha, yakni sahih Al-Hakim, atau di sini maksudnya 6 sahih Rajul Hakim dari Al-Hakim, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, bahasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, hal atullukum ala bismillahil a'zam, maukah aku tunjukkan kepada kalian nama Allah yang a'zam, yang paling agung. Doa Yunus, maka kata Rasul, doanya Nabi Yunus. Faqala Rasulun, maka ada seorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal kanat li Yunus khasah, apakah doa tersebut khusus hanya bagi Yunus alaihissalam saja, tidak untuk yang lain? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ala tasma'u qawlahu, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami kabulkan baginya dan kami selamatkan Yunus dari kesusahan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi umum ya, tidak khusus bagi Yunus alaihissalam saja. Fa ayyuma muslim ta'afiya fi maradihi 40 marrah famata fi maradihi dhalika uqtiya ajra syahid wa in bari'a bari'a maghfuran lah. Maka siapa saja dari muslimin yang berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh dunun ya, di masa-masa sakitnya ia baca 40 kali, kemudian ia wafat di sakitnya tersebut, uqtiya ajra syahid, maka Allah akan berikan pahala syahid padanya. Wa in bari'a, akan tapi jika sembuh, bari'a maghfuran lah, maka dia akan sembuh dalam keadaan diampuni dosanya. Ya. Maka di sini pun disebutkan di ta'liqnya hadisnya dhaif, ya. Akan tapi ya, makna hadis sahih, ya. Dan penguatnya telah kita jadi penjelasan sebelumnya. Nah, wa qala rahimallahu wa fi sahihain, disebutkan pula dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadithi Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karbi, bahwasanya Rasulullah sallam dahulu ya, beliau berdoa ketika tertimpa musibah, la ilaha illallah al-alimul halim, tidak ada ilah yang hak untuk disembah melainkan Allah SWT al-alimul halim, zat yang maha agung, yang maha penyantun, al-halim, yakni tidak tergesa-gesa ya, untuk membalas, menghukum kejelekan-kejelekan hambanya, ya, al-halim. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, tidak ada ilah yang hak untuk disembah melainkan Allah Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung, La ilaha illallah rabbus samawati sab'a. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah, pemilik langit-langit yang tujuh. Warabbul ardi, dan pemilik bumi. Warabbul arsyil karim, dan juga pemilik arsy yang mulia. Nah, ini doa yang Rasul panjatkan ketika beliau tertimpa satu musibah berat. Nah, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Da'wah bab doa indal kaf, juga disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Dzikr wa Du'a. Wa qala rahimallahu fi musnad al-Imam Ahmad, disebutkan pula dalam musnad Imam Ahmad, min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku, idza nazala bi kartun, jika tertimpa sebuah musibah padaku, suatu bencana, musibah yang berat, an aqul, supaya aku mengucapkan, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama maknanya, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah al-halimul karim, zat yang maha santun, maha mulia, maha suci Allah, maha baraka Allah, pemilik arsy yang agung, maha suci Allah, segala puji bagi Allah rabbul alamin, pemilik alam semesta. Nah, maka hal ini diajarkan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan tapi ini pula sifatnya umum di umat Rasulullah SAW, untuk umatnya Rasulullah, kita semuanya. Ya, hendaklah ketika menghadapi satu musibah yang berat, tidak lupa untuk mengamalkan apa yang menjadi bimbingan Rasulullah SAW. Tentunya memang untuk bisa mendawamkan doa-doa ini, ya, harus menghafalnya, dan lumayan panjang. Akan tapi kalimatnya mirip-mirip, ya, insyaallah mudah. La ilaha illallah halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti tadi dari Dzunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala rahimallah wa fi musnadihi, begitu pula di dalam musnad Imam Ahmad aidha, min hadith Abdullah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qat hamman wala hazan, tidaklah tertimpa satu musibah seorang pun, tertimpa padanya kesusahan, tidak pula hazan, kesedihan. Faqala, kemudian ia berdoa kepada Allah, Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatik, ya Allah, sungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, nasiyati biatik, engkau lah yang mengatur diriku, madin fiyya hukmuk, teliti dalam menentukan hukum, adlun fiyya fadha'uk, yang menentukan, yakni adil dalam menentukan segala sesuatu. Ini bentuk pujian-pujian kepada Allah SWT, diawali dengan demikian ketika berdoa. As'aluka Allahumma bikullis min huwalak, aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama-nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu dengan nama tersebut, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, au istakhartha bi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, hadis ini pula menjadi dalil bahwasanya nama-nama dan sifat Allah tidak terbatas 99 yang kita ketahui. Ya. Nama-nama Allah sangat banyak dan hanya Allah saja yang tahu jumlahnya, berapa banyaknya. Anta ja'alal Qur'an al-'azima rabbi'a qalbi. Aku mohon kepada-Mu ya Allah supaya Engkau jadikan Al-Qur'an yang mulia memenuhi hatiku, wa nura sadri, dan menjadi cahaya di dadaku, wa jala'a huzni, menjadi pengusir dari kesedihanku, wa dhahaba hammi, menghilangkan kegundahan, kesusahanku. Illa adhaballahu hammahu wa haznahu. Orang yang doa dengan doa ini, ya, maka Allah akan hilangkan hammahu wa haznahu, kesusahannya, kesedihannya, kegundahannya, semua dari malapetaka yang ia hadapi. Wa abdalahu makanahu farhan, dan Allah ganti menjadi kegembiraan. Ya, kesedihannya Allah ganti dengan kesenangan. Fakilah, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah nata'allamuha, tidakkah kalau kita mempelajarinya, menghafalnya, mempraktekannya? Maka apa jawab Rasul? Qala bala, tentu. Yan bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Seyogyanya, seharusnya bagi orang yang mendengarnya untuk mempelajari, ya, menghafalkan doa yang makfur, ya, diantara adab atau sebab terkabulnya doa juga doa-doa yang makfur yang ada yang Rasul SAW bimbingkan. Maka itu lebih mudah bagi kita, tidak perlu mencari kata-kata sendiri, ya, bahkan dengan kalimat yang sangat indah yang Rasul SAW bimbingkan. Ya, sudah lengkap di situ bagaimana memuji Allah terlebih dahulu, adanya i'tiraf dan pengakuan dari dosa-dosa dia, baru kemudian menyampaikan hajah dia, kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma kariba nabiyyun minal anbiya illa staghatha bit tasbih." Tidaklah nabi dari nabi-nabi Allah ketika tertimpa musibah bencana melainkan mereka istighatsa bitasbih, yakni memohon pertolongan kepada Allah dengan tasbih. Dan telah disebutkan akar atau pengaruh dari tasbih, memuji Allah, mensucikan Allah SWT dari segala bentuk kekurangan. Nah, berikutnya qala rahimahullah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitab Al-Mujabina fi Du'a. Ibnu Abi Dunya menyebutkan kisah, ya, di dalam kitab Al-Mujabin fi Du'a, an Al-Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qol, dia berkata, kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Ansar yukna Aba Mi'lab. Dahulu ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Ansar, yukna Aba Mi'lab, yang berkunyah Abu Mi'lab. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Di mana beliau ini seorang pedagang, ya, pedagang yang memperdagangkan harta beliau sendiri juga harta orang lain. Syah, ya, bentuk syirkah dan yang lain. Alim, beliau memperdagangkan dengan harta beliau dan harta orang lain. Ia terhubung bihi fil afaq, beliau berkelana di penjuru negeri, penjuru dunia. Wa kana nasikan waro'an, nasikan abidan, dan beliau ini dikenal abid, seorang ahli ibadah. Waro', orang yang waro', sangat berhati-hati di dalam tutur kata maupun perbuatan. Nah, itu tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang memudaratkan akhiratnya. Muwara. Fa kharaja marrah falaqiyahu lisun muqanna' fi silah. Maka satu ketika beliau ketika berdagang bertemu dengan perampok, nah, pencuri ya. Di mana perampok ini bertopeng juga bersenjata. Faqala lahu, maka perampok ini pun berkata kepada Abu Mi'lab, "Dha' ma ma'aka fa inni qatil." Letakkan semua bawaan, aku mau membunuhmu. Ini disiapkan perampok. Oh, maka Abu Mi'lab pun berkata, "Fama turidu min dami?" Apa yang kau inginkan dari darahku? Sya'nuka bil mal. Kebutuhanmu adalah harta. Ambil saja hartaku. Enggak usah ambil nyawaku. Mau maunya yang jujur sama kami enak. Qala, "Amal malu fali." Maka perampok ini mengatakan, "Adapun harta maka itu akan menjadi milikku kalau kau sudah kubunuh." Ya. "Walastu uridu illa damka." Dan tidaklah aku membutuhkan yang lain melainkan darahmu. Masih ya, bersikuku ingin membunuh Abu Mi'lab. Qal, maka Abu Mi'lab mengatakan, "Amma idza abaita fadharni usolli arba' raka'at." Usolli arba' raka'at. Ya. Jika engkau enggan, tidak mau mengambil hartaku, tetap bersikukuh mau membunuhku, maka biarkan aku untuk sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Qala, maka perampok yang menjawab, "Sholli ma badalat." Sholatlah semaumu. Biarkan Abu Mi'lab ini sholat terlebih dahulu. Fa tawaddoa tsumma sholla 4 rakaat. Maka Abu Mi'lab pun kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sajdah. Dan Abu Mi'lab di antara doa yang ia panjatkan kepada Allah di akhir sujudnya, antal, ia mengatakan, "Ya watu, wahai zat yang maha pengasih, ya dal arshil majid, wahai zat yang memiliki arsh, pemilik arsh al majid yang mulia, ya fa'alul lima yurid, ya wahai zat yang melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya." Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "As'aluka bi'izzika alladhi la yura." Aku meminta kepadamu ya Allah dengan kekuatanmu yang tidak tertandingi. "Wa mulkika alladhi la yudham." Aku meminta kepadamu ya Allah dengan kekuasaanmu yang tidak terbagi. "Wa binurika alladhi mala arkana al-'arsy." Aku meminta kepadamu ya Allah dengan cahayamu yang menerangi, memenuhi tiang-tiang arsy. "Antakfini syarra hadzal lis." Untuk kau melindungiku dari kejahatan perampok ini. Sudah disampaikan hajahnya. Setelah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan sekian banyak pujian. "Ya muhif," sudah cukup itu. Ya, Abu Mi'lab masih tertawasul dengan nama Allah yang lain. "Ya muhif, aghithni, ya muhif, aghithni." Telah kemarat. "Wahai zat yang maha penolong, tolonglah diriku. Ya Allah yang maha penolong, tolonglah diriku." Dia baca ini, doa ini 3 kali. Nah. "Fa'idha huwa bifarisin qad aqbala biyadi harbah." Maka tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, ya, dan di tangannya ada tombak kecil, harba. "Qad wada'aha baina udhunay farsih." Tombak ini ia letakkan di antara 2 telinga kudanya. "Falamma basara bihil lis." Maka ketika perampok ini melihat ada yang datang, ini dari seorang penunggang kuda, "Aqbala nahwa." Maka ia pun menghadap ke arah penunggang kuda ini. "Fata'anahu faqatalahu." Maka langsung penunggang kuda ini apa? Menusuk perampok tadi, maka terampok pun itu kemudian meninggal, mati, dibunuh oleh penunggang kuda tadi. Summa aqbala ilaih, maka penunggang kuda pun menghadapkan dirinya kepada Abu Mi'lak. Faqal, kemudian mengatakan, kum, berdirilah. Fakultu, maka Abu Mi'lak terheran-heran mengatakan, man anta biadi anta wa ummi, ibu bapakku sebagai tebusannya. Biasa ini orang Arab ya, demi bapak dan ibuku, siapa sebenarnya kau? Faqad aghathani Allahu bikal yaum, sungguh Allah menolongku dengan perantaraan dirimu hari ini. Faqal, maka penunggang kuda pun menjawab, ana malakun min ahli sama'i rabi'ah, aku adalah malaikat dari penduduk langit yang keempat. Da'auta bidu'aikal awal, fasami'tu li abwabis sama' qaqqa'ah, engkau telah berdoa dengan doa yang pertama, maka aku mendengar pintu-pintu langit qaqqa'ah. Qaqqa'ah di dalam terjemah di mana kan terdengar ketukan-ketukan, derikan, ya ini menderik ya, pintu-pintu langit. Summa da'auta bidu'aika thani fasa'itu li ahli sama' dhajjah, kemudian kau berdoa dengan doa yang sama kedua kalinya, maka aku mendengar penduduk langit gaduh ribut. Summa da'auta bidu'aika thalith, kemudian kau berdoa lagi dengan doa yang ketiga, ketiga kalinya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza du'a'u makruh, ini doa dipanjatkan oleh orang yang ditimpa kesusahan, kegentingan. Fasa'altullaha an yuwalliyani qatlahu, maka aku meminta kepada Allah untuk mewakilkan diriku membunuh yakni perampok tadi. Qala Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri mengutari, faman tawaddoa wa shalla arba'a raka'at wa da'a bi hadza du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makruh, maka barang siapa ya berwudu kemudian salat 4 rakaat berdoa dengan doa ini sebagaimana yang dipanjatkan Abu Mi'lat ya, ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makruh, maka Allah akan ijabahi, Allah akan jawab doanya, Allah akan kabulkan di saat dia makruh, yakni kondisi yang genting, susah, kondisi yang sangat sulit, ataupun tidak demikian kondisinya, kondisi apapun ya, ketika kita tertimpa satu malapetaka bencana, musibah ringan, setengah berat, berat, bahkan perlu untuk dan seyogianya untuk bersemangat untuk mencoba mengamalkan, berusaha menghafal ya. Kondisi yang genting dihadapkan dengan apa yang dihadapi ya, bumi Arab, kalau kita tidak hafal mau doa bagaimana doanya, cuma ingat masya Allah fadilah doa yang pernah kita dengar ya, disebutkan Ibn Abi Dunia ini, kisah ini dibantu oleh Allah, tidak tanggung-tanggung yang bantu, malaikat langsung Allah turunkan, dan itu semua enggak sulit bagi Allah SWT ya. Kalau Allah berkehendak kita selamat, enggak ada satupun dari makhluknya yang bisa menciderai bahkan membunuh ya. Hanya saja wasilah-wasilah ikhtiar ini yang perlu untuk kita lakukan ya, doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan ya, juga sahabat ya, di sini sahabat yang melakukan, maka seharusnya sepantasnya kita untuk apa? Berusaha menghafal bagaimana tawassulnya mereka ya, dengan nama dari nama-nama Allah, ya Wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzika alladzi la yuram, wa mulkika alladzi la yudham, wa binurika alladzi mala arkan arsyik, antakfini. Kalau apa yang dihadapi dilanjutkan. Ya, enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia untuk menyebutkan hajahnya. Almin tawassulnya ini diusahakan untuk dihafalkan yang demikian. Nah, afwan fillah azanillah wa yakum mar sini dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan banyak contoh-contoh doa yang makfur, ya, yang beliau bimbingkan kepada umatnya untuk kita praktekkan, kita hafalkan, kita gunakan ketika menghadapi ini alham, kesusahan, kegundahan, kesedihan, dan ini semua tentunya ya, bagaimana sandaran kita kepada Allah SWT, harapan kita, pertolongan Allah itu yang kita harapkan. Dan ini hanya wasilah-wasilah saja. Di kecondongan hati kita, permintaan, ya ini puncaknya ya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang bisa, hanya Allah lah yang bisa menolong hamba-hambanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca. Insyaallah berikutnya akan menginjak pada fase yang baru, min asrori du'a, ya, di antara rahasia-rahasia du'a dan juga syurut qabul du'a. Allahumma barakallahu fikum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.